Di sana, di sini, ke sana, kemari. Mengapa ku dengar hanya musik dan nyanyi? Di sana, di sini, ke sana, kemari. Seperti hujan yang tiada pernah berhenti. Shalalala. How are you up? Tinggalkan langit yang tinggi, yang tinggi. Kau mencari, yeah. Kau mencari tanah kering di mana kau akan sirami. Ku pun lihat segar kembali. Kembali.